Jahal وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار عشر المسلمين رحمكم الله وبارك الله فيكم الحمد لله kita bisa melanjutkan kembali apa yang telah kita baca dari kitab Al-Jadid di syarah kitab Al-Jadid yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Muhammad Ibni Abdul Aziz As-Sulaiman Al-Qur'ani rahimahullah ta'ala. Pada pertemuan yang telah lalu kita telah baca dari bab Maja'a Minan Nusrah Fin Nusrah, yaitu bab apa yang ada pada bab Nusrah, yaitu menghilangkan orang yang kena sihir. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa ruya anil hasan, dan diriwayatkan dari Al-Hasan Al-Basri rahimahullah annahu qala, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri berkata, la yahillu as-sihra ila sahirun, tidak ada yang menghilangkan sihir kecuali dia seorang penyihir. Munasabat asal al-bab, kesan asal perkataan tabi'in yang disadarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah asal dalam bab ini. Hai saudara asal anna Hasan rahimahullah yara anna khilas sihri anil mashur haraman wa anna fa'ilaha fa'ilahu sahirun, dimana di dalam asal perkataan Al-Hasan Al-Basri tabi'in asal bukan sahabat, tabi'in, bahwasanya Al-Hasan Al-Basri annahu qala, beliau berkata, la, tidak ada yara anna khillas sihri an mashar haram. Beliau rahimahullah ta'ala berpendapat bahwasanya menghilangkan sihir dari orang yang tersihir adalah perbuatan keharaman, dan pelakunya disebut sahir, yaitu penyihir. Tadi matu minal matan, kelengkapan dari matan di atas. Qala Ibnu Qayyim rahimahullah, telah berkata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, an-nusratu hilus sihri atau halus sihri anil mashur wahiyya naw'an, menghilangkan sihir dari orang yang tersihir ini ada dua macam. Al-awal halus sihri bimisrihi, menghilangkan sihir dengan semisalnya. Maksudnya semisal adalah semisal sihir, berarti menghilangkan sihir dengan sihir juga. Wawa aladhi min amali syaitan, dan ini termasuk dari perbuatan syaitan, menghilangkan sihir orang yang tersihir dengan sihir juga, berarti sihir dilawan dengan sihir, sama-sama terjatuh ke dalam sihir. Maka perbuatan orang yang menghilangkan sihir dengan perbuatan sihir juga dengan menyihir, maka ini termasuk dari amalan setan. Sama-sama minta bantuan kepada setan. Wa alaihi yuhmalu qaulul Hasan, atau yuhmalu qaulul Hasan, biyataqarrabu an-nasyru wal muntashiru minasy syaitan bima yuhibbu. Wa yabtulu amaluhu minal mashhur. Maka penjabat Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ini dibawa pengertian bahwasanya apa? Bahwasanya orang yang menghilangkan sihir itu adalah seorang sihir. Berarti apa? Berarti dia tatkala menghilangkan sihir dari orang yang bersihir ini dengan sihir pula. Dengan sihir pula. Sehingga pendapat Al-Hasan Al-Basri, maka pelakunya juga dia tukang sihir. Karena an-nasyiru wal muntasyiru, karena orang yang menghilangkan sihir dan orang yang dihilangkan dari sihir ini sama-sama mereka bersekutu dengan setan. Bersekutu dengan setan. Sehingga orang yang minta, yang tersihir minta dibebaskan sihirnya kepada tukang sihir, maka sama-sama apa? Berbuat sihir. Ya. Ada orang yang kena sihir. Ya. Ada orang yang kena sihir. Dia terganggu sihir berarti apa? Terganggu setan. Kemudian orang yang terkena sihir minta penyihir untuk mensihir dia agar sihirnya hilang. Berarti apa? Orang yang minta kepada tukang sihir berarti apa? Minta dibebaskan dirinya dari pengaruh setan dengan setan yang lain. Dengan setan yang lain. Sehingga keduanya apa? Keduanya berbuat sihir. Asalnya an-nashratu birruqyah wa ta'awudzat wa adawiyah wa da'awatil mubaham wa hadza jais. Macam yang kedua, menghilangkan sihir itu dengan ruqyah. Di ruqyah itu dibacakan kepada orang yang terkena sihir semisal Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas, ayat kursi, surat yang terakhir di dalam surat, ayat terakhir dalam surat Al-Baqarah, atau surat Al-Jin, atau surat Al-Baqarah, semuanya dibaca. Atau surat-surat yang lain yang bisa untuk meruqyah atau menghilangkan seseorang tatkala dibacakan, kemudian bisa sihir tersebut hilang, yaitu dengan dibacakan ayat-ayat Al-Qur'an, wa ta'awudz, dan ayat-ayat pengusir setan yang berlindung dirinya kepada Allah SWT dari pengaruh-pengaruh tukang sihir seperti surat Al-Falaq, surat An-Nas, wal adawiyah, atau dengan melakukan adawiyah, obat-obatan. Misalnya dengan apa? Mengambil 7 daun bidara, kemudian dihaluskan dengan batu, kemudian ditaruh di air, kemudian dibacakan ayat-ayat tersebut, ayat-ayat yang bisa untuk menghilangkan sihir seperti tadi. Al-Fatihah, Al-Anas, Al-Ikhlas dan yang lainnya, kemudian ditiupkan ke dalam air tersebut, kemudian untuk mandi diguyurkan orang yang terkena sihir. Dengan pakaian langsung diguyurkan, jangan suruh masuk ke kamar mandi kemudian melepas pakaian. Jangan, nanti apa? Di kamar mandi markasnya para setan. Apalagi apa? Disuruh mandi sendiri, akhirnya apa? Ya akhirnya ditumpah. Gak jadi untuk mandi kan apa? Setan kuat di dalam kamar mandi. Sebagian untuk diminum. Diminum kan. Insya Allah menghilangkan pengaruh sihir dengan rukyah at-ta'awudzat adawiyah wad-da'awatil mubahah, atau dengan mendoakan, dengan doa-doa yang dibolehkan, seperti doa-doa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, atau berdoa di sisi Ka'bah, atau minta didoakan, titip doa orang yang berhaji misalnya, tolong saya didoakan agar pengaruh sihir saya bisa hilang tatkala engkau berada di dekat Ka'bah. Ini doa-doa yang mubah. Maka an-nushrah atau menghilangkan sihir dengan macam yang kedua ini, maka dibolehkan, jaiz, boleh. Adapun yang pertama maka haram menghilangkan sihir dengan sihir pula. Mulang atau sebagai perhatian, yang kian itu baru tafsir Ibnu Qayyim ada mulakhas lil bab kulli wahwa alladhi yu'ayyiduhu adillah. Dan dimungkinkan gambaran tentang pembagian nusrah atau menghilangkan sihir dari orang yang tersihir yang sebagaimana yang dikemukakan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah, ini sebagai ringkasan dari bab seluruhnya. Jadi bab yang telah kita baca sebelumnya, dan tentunya pernyataan Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ini dikuatkan dengan dalil-dalil yang telah kita baca pada pertemuan yang telah lalu. Seorang menghilangkan sihir yaitu dengan mengambil tujuh dot bidara kemudian dihaluskan dengan batu, kemudian ditaruh air, kemudian dibacakan ayat-ayat, kemudian untuk mandi orang yang terkena sihir atau dimabah, maka ini dibolehkan sebagaimana yang dibolehkan oleh Syekh Al-Imam Muhammad bin Abdullah rahimahullah dan juga Syekh bin Bas rahimahullah. Syekh Abdullah Al-Wasabi, apa? Keliru. Bukan Syekh Muhammad bin Abdullah, tapi Syekh Muhammad Syekh Abdullah Al-Wasabi. selesai. Menurutnya tentang besrah, yaitu menghilangkan sihir dari orang yang terkena sihir. Benar. Dibacakan itu terus-menerus kali-kali. Terus-menerus. Karena dia selama dia masih terkena sihir, berarti dibacakan terus. Kalau misalnya dia gagal sekali kemudian sembuh, alhamdulillah berarti selesai kan. Tapi banyak yang apa dibacakan berkali-kali, setannya di waktu itu keluar, nanti masuk lagi. Yang seperti itu terbiasa. Terlebih lebih jinnya itu memang jin yang kuat. Yang kuat. Dan pengakuan para jin, biasanya jin yang nakal dari kalangan orang-orang fasik dari jin yang Islam. Ini yang lebih berat, lebih sulit untuk dihilangkan. Terkadang mereka itu dibacakan ayat kursi, malah menirukan. Sampai pernah kejadian sampai meninggal. Mau hilang jinnya, bahkan sudah meninggal orangnya. Iya, kalau masalah meninggal, ini ulah. Kalau masalah meninggal, orang meninggal yang meninggal. Ya maksudnya, iya. Tetap waktu kasus-kasus berhari-hari tidak iya. Meninggal, sehingga mereka sudah meninggal. Iya. Kalau masalah meninggal ini, ya namanya meninggal, orang diobati pun bisa meninggal ya. Di rumah sakit diobati meninggal. Orang kalau sakit itu bisa sembuh dan bisa meninggal, kan seperti itu. Jadi tidak dikaitkan antara apa dirukyah atau tidak. Seperti orang berobat di rumah sakit kan seperti itu. Ada dua kemungkinan, bisa sembuh bisa meninggal. Begitu juga orang yang diobati dengan rukyah, bisa sembuh bisa meninggal. Bahkan sampai terkadang sihir itu lama, kadang setengah tahun baru mereka kapok ya. Setiap pagi dibacakan, sore dibacakan, pagi dibacakan, sore dibacakan, terus seperti itu. Lama-lama mereka enggak kuat menahan apa? Menahan siksaan. Mereka menjerit-jerit dan sakit. Dan tatkala di rukyah itu mereka yang sakit. Yang sakit jinnya, bukan orang. Yang berterak-terak jinnya yang di dalam, bukan yang di rukyah. Biasanya pengalaman itu seseorang yang di rukyah dan di apa di guyur pakaikan bicara, mungkin sambil di pijit-pijit tempat-tempat yang dirasa sakit di sunuh, biasanya ada setannya, ada jinnya. Dan jin ini adalah mereka masuk dengan aliran darah, kadang berpindah di sini, kadang di perut, kadang nanti di kaki. Tatkala mereka tidak kuat, biasanya yang terkena sihir itu nanti setannya akan keluar. Tatkala bisa saja muntah, dengan muntah ini dia keluar atau dia kencing, maka setannya ini keluar dengan apa? Ikut air kencingnya atau dengan keringat, keluar dengan melalui keringat. Ini biasanya tanda-tanda orang yang apa? Jinnya sudah keluar. Kalau sudah itu sudah berarti sudah keluar. Tapi tidak menutup kemungkinan nanti apa datang lagi, masuk lagi. Karena orang yang biasanya terkena seperti itu, dia ibaratnya sudah ada lengnya untuk masuk, ada jalannya. Sudah ada jalannya. barat apa? Orang yang apa? Megang HP kemudian biasa buka internet, nah internet masuk. Sesuatu yang tidak perlu diprogram, tahu-tahu masuk perkara-perkara yang tidak diinginkan. Seperti itu. Sehingga orang yang menangani seperti ini harus sabar. Sabar istiqomah untuk terus meruqyah. Walaupun berbulan-bulan. Harus sabar. Kalau enggak sabar seperti itu, ya terus jadinya di situ terus ganggu terus. Bisa dimasukkan dan bisa masuk sendiri jin itu. Kalau ciri-ciri ingin orang yang kena sihir atau kena masukkan jin itu, salah satunya apa? Ya, dia tidak biasanya. Terkadang orang itu melihat, bisa melihat alam jin. Nah, ini tanda-tanda orang bisa kemasukan. Ada anak yang kadang lihat sesuatu yang tidak dilihat oleh anak yang lain misalnya. Nah, ini tanda-tanda ada yang jin bisa masuk ke situ. Kamu lihat enggak? Itu loh orang itu loh, putih-putih sana itu. Mana toh? Mana enggak ada. Itu di situ. Nah, berarti apa? Dia ada link untuk masuk. Ada teman cerita tadi awal ketemu di sana gini-gini itu. Bisa jadi dia ada, bisa jadi memang dia juga ada jenis itu. Iya, itu tadi. Memang benar. Ada orang-orang yang seperti itu. Terlihat, bisa melihat. Tapi orang yang itu kan tidak wajar kan. Ya, kecuali Rasulullah SAW diberikan mukjizat. Pada dasarnya jin itu tidak bisa dilihat oleh manusia kan seperti itu. Jadi enggak wajar. Maka menghadapi anak-anak seperti ini harus apa? Nah, jeli. Wah, ini hati-hati. Ini orang punya bakat seperti itu. Jadi kalau kena kadang nanti pas kenanya pas mimpi kemasukan. Pas sakit misalnya, pas dia lemah, dia masuk menguasai dirinya. Maka itu tadi, diruqyah dengan daun bidara. Kenapa kalau dengan daun bidara ya, sunnah? Kalau ada orang pemuda gitu kan ya. Sebenarnya dia tahu agama Islam, tahu salat, tapi tidak melaksanakan salat itu. Itu apakah salah satunya sudah termasuk jin atau memang hatinya yang memang belum dapat hidayah dari Allah? Kalau orang yang kemasukan jin itu benar-benar jinnya masuk, jinnya masuk. Dan tabiatnya berbeda dengan orang yang biasa, itu orang yang kemasukan jin. Ada orang yang enggak mau ini, enggak mau itu, lebih senang ini dan sedang itu, ya itu jiwanya. Dan jiwa kan bisa juga apa dipengaruhi dengan setan kan? Dan setan mempengaruhi manusia itu banyak. Bisa dengan bisikan. Dia enggak masuk tapi masih membisiki. Kena saja ke sana saja. Bisiki. Selain mendoakan kepada orang tersebut, apakah juga mungkin biar dia bisa Kalau di rukyah itu, kalau orang yang sudah terkena kemasukan sihir, kemasukan setan, kalau enggak kemasukan setan jangan di rukyah. Dinasihati saja. Dinasihati terus, dinasihati. Kalau di rukyah itu kalau sudah benar-benar jinnya masuk menguasai seseorang. Kalau hanya sekedar apa, dia enggak mau sholat, enggak mau ini, enggak mau itu, sedangkan dia orang biasa, enggak menunjukkan keanehan-keanehan, berarti perlu apa dinasihati terus. Dinasihati. Daun kelapa apa bisa dikiasan dengan yang meninggal? Enggak bisa. Tetap tidak. Enggak bisa. Tapi biasanya ya, orang meninggal itu paketnya daunnya daun. Itu ya, rumusnya kejawen dukun. Terus yang seperti misal kita terjadiin pakai perlu pakai daun kelor saja. Seperti orang kita kan biasanya pakainya daun kelor. Bahkan orang yang mati itu enggak pakai daun kelor, pakai daun bidara. Sunnahnya di sidirin, lamain wa sidirin. Pembahasan tentang kitab al-janais, sunnahnya membalikan mayit dengan daun bidara, bukan dengan kelor. Beda ya, bidara sama kelor beda. Daun bidara. Hanya mirip. Sudah pernah lihat daun bidara bu? Nah, kalau mau ke Pakti ya Pakti itu, atau saya punya di rumah nandur dua pot. Tapi kalau itu mirip, bisa, bisa ditanam. Bisa. Ada buahnya. Tidak berbuah. Belum, kecil masih. Lama. Tumbuh besarnya lama sebenarnya. Di Pantai Selatan banyak pohon bidara banyak di tempat saya. Pantai Selatan. Iya, di sepanjang Pantai Selatan banyak. Itu banyak Pak Tiana coba dinamakan Duro-Duro itu. Iya, Widoro kalau orang Jawa namanya Widoro. Kalau dan bidara atau Widoro itu penuh dengan duri itu. Setiap batang itu duri semua. Kalau kelor enggak ada durinya, mulus, halus. Dan gisinya banyak daun kelor itu. Gisi. Betul. Iya. Wow, gisinya banyak itu. Iya. Itu apa untuk imunisasi itu kalau. Itu walaupun apa ngelantur ya, walaupun baunya seperti itu, kalau dimasak pas, tidak terlalu lama dan tidak terlalu cepat, enggak bau, baunya hilang setelah dimasak, dibening, dibobor, enggak bau. Isinya banyak besar untuk imunisasi. Yang banyak di sini itu kelor atau bidara? Kelornya. Kelor. Kelor. Daun kelor. Kalau daun bidara enggak untuk sayur. Untuk mandi mayat. Untuk mandi mayat dan untuk merukyah. Kalau daun bidara ya, ya seperti itu kasar, terus apa keras agaknya. Kalau di Arab biasanya untuk dimakan unta, termasuk kejaiban unta itu, unta tuh makan daun bidara itu walaupun durinya sangat banyak biasa keraus. Enggak kena duri. Pontai makan seluruhnya sampai ranting-rantingnya dimakan semua penuh dengan Duri-duri itu keajaiban. Iya. Wontan. Apalagi dirinya bilang ipili kayu maku rekod salah satunya. Tidak kalian lihat bagaimana unta diciptakan. Keistimewaan unta seperti itu. Gak ada satupun yang padahal dapura penuh dengan duri penuh. Unta makanannya aman dan berdarah. Tentunya kalau merupiah seseorang harus apa? Ya, harus dengan sarana-sarana yang mendukung. Di antaranya, kalau di rumah ya tidak ada gambar makhluk yang bernyawa. Gambar itu akan mencegah malaikat untuk masuk rumah. Kalau enggak bisa masuk rumah, otomatis apa? Ya setannya tenang. Ya tenang ya. Menahan malaikat rahmat untuk masuk rumah. Sehingga keberadaannya tidak berfungsi karena di luar rumah. Tapi kalau foto KTP bisa. Kalau disimpan enggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting tidak dipajang. Tidak dipajang. Ini ada berapa menit? Adanya. Supaya penanganan orang kena sihir sama orang gila itu berarti ya? Kalau orang gila ya, itu ya belum sepenuhnya gila gitu. Ada dua versi. Sering ngomong sendiri tapi kan gak. Orang yang kena sihir apa orang yang memasukkan jin kalau lama sekali tidak di apa tidak di terapi apa tidak di rukyah lama ya jin lama-lama apa merusak di dalam tubuhnya dia sehingga akalnya jadi rusak sehingga menjadi benar-benar gila yang permanen lama-lama rusak lama-lama benar-benar gila sifat-sifatnya kemanusiaannya kan? Iya memang jin itu di dalam tubuh manusia merusak jadi terganggu apa peredaran darahnya kalau terus menerus lama-lama jadi rusak juga akalnya jadi rusak sehingga apa menjadi gila permanen sehingga orang yang kena sihir cepat-cepat tuh ditangani terus tangani terus walaupun dia ya, sampai apa sampai seperti orang gila ya kan karena dia kemasukan jin ngomong sendiri tertawa sendiri nangis sendiri terus ya sabar bolehkah seseorang kalau marah itu dirupiah marah marah jangan dirupiah marah itu suruh apa kalau berdiri suruh duduk ya sendiri kalau duduk berbaring dan dia membaca kalau marah membaca ta'awud baca ta'awud kalau marah agar apa? Agar tidak dijerumuskan oleh syaitan marahnya itu di luar kebiasaan ya. Iya boleh kali ya itu kalau marah itu membaca ta'awud untuk bila ini syaitan lagi dan wudu ya, berwudu untuk menghilangkan syaitan Karena orang yang wudu kan suci, maka setan akan pergi. Yaitu karena dikuasai oleh jin. Jin tadi sama dengan disihir. Sama. Sama. Iya. Iya. Sampai bertahun-tahun masih itu. Iya, bisa. Karena memang dia dikuasai oleh jin. Akhirnya seperti itu ya. Iya, di rupiah. Kalau dia punya jimat-jimat, dihilangkan jimatnya, dilenyapkan. Dia punya jimat, punya raja, punya apa, dia diambil. Kalau dia punya susuk, dikeluarkan susuknya. Iya, nah, itu apa bentuknya itu bantuan jimat. Iya, itu sihir. Itu terapi. Sunatnya kan pakai hipnoterapi, itu doa. Bisa enggak? Karena menurut mereka itu hipnotis itu menguasai pikiran bawah sadar, menurut ilmiahnya begitu. Jadi berulang-ulang kita bicara kepada orang yang mau dihipnotis, misalnya tidak sakit, ini tidak sakit, berulang-ulang nanti dia masuk dalam bawah sadarnya terus tidak sakit. Hipnotisnya hipnotis apa secara psikologi? Ya, tapi saya sudah ragu. Karena kalau pengertian hipnotis secara umum itu jelas sihir. Tapi kalau seperti jenengan hipnotis di dalam kedokteran, wala mungkin lebih apa menjurus kepada psikologi mungkin. Ya. Kalau Mirakhan itu dia juga berdalih itu ilmiah kan. Kemudian secara umum cara kamu tidak bisa beli. Terus dia tidak bisa beli. Jadi juga menalarkan kebenaran bahwa secara orang itu hipnotis. Kalau ya hipnotis secara umum ya memang dia ada unsurnya sih. Secara umum itu hipnotis seperti itu. Dan orang yang menghipnotis kan tidak sembarangan orang bisa kan, orang yang ahli kan, tidak sembarangan orang bisa menggenung hipnotis, pasti dia punya keahlian. Di antaranya yaitu tadi bantuan ada bantuannya jin. Semoga ada itu hipnotis, tapi jadi jarak jauh. Katanya dari orang Solo itu orang ngawi itu, tapi sampai harga ratusan juta itu bisa terserap. Iya, itu sihir itu. Hipnotis seperti itu sihir, istilahnya cuma dihaluskan saja istilahnya, nggak disihir tapi hipnotis. Hipnotis itu seperti bahasa apa ya, bahasa lebih kerennya misalnya. Ya, sama saja sihir. Sama. Kalau apa ceramahnya seseorang kemudian bisa membawa seseorang kepada ceramahnya, ini cuma apa pengaruhnya hampir disamakan dengan orang yang tersihir gitu. Seperti orang mendengar lagu bisa tersihir seperti itu ya kan, mendengarkan lagu kemudian bisa tersihir. Sebagaimana orang yang mendengarkan khotbahnya orang atau orasinya orang kemudian bisa terbakar semangatnya. Ini yang disamakan pengaruhnya, bukan apa, bukan zatnya khutbah dan ini bukan cuma pengaruhnya bersama itu aja. Wah kalau yang dia khutbah bisa semangat, berarti kayak tersihir gitu. Dia punya pengaruh membuat orang untuk semangat. Begitu juga lagu-lagu seperti itu juga ada pengaruh sih. Tentunya orang yang merupiah ini ya dia harus siap, harus siap mentalnya. Kemudian kalau bisa orang yang istiqomah, istiqomah orang yang kadang sholatnya kadang sholat dan tidak merupiah ya. Cuma dipermainkan oleh sini. Semakin yang merupiah orang yang semakin orang yang apa istiqomah, orang yang sholih semakin mudah dan cepat jin itu lari. Kalau Imam Ahmad gak usah dirupiah. Ada orang apa kerajaan luar kerajaan yang terkena sihir, kemudian minta bantuan kepada Imam Ahmad untuk mengusir setan tersebut. Imam Ahmad cuma apa, ini sandal di bawah sana, kasih sandalnya Imam Ahmad, jinnya langsung kabur. Karena tahu kesalahan Imam Ahmad rahimahullah dan tahu keilmuannya, dia langsung kabur. Dan kalau Imam Ahmad sudah meninggal, jinnya masuk lagi, maka sudah dia enggak kabur lagi. Tahu Imam Ahmad sudah meninggal. Jadi orang yang merukai tergantung dengan kesalahan orang yang merukiah. Kalau ahlu sunnah insya Allah. Karena di atas sunnah. Ini lebih berkah. Kemudian sekarang yang menjadi apa ya, salah penerapan dan salah apa namanya, salah penggunaan, orang-orang merukyah namun untuk apa? Untuk menjadi penghidupan, cari uang, bisnis. Ini salah penerapan dalil, salah penerapan syariat. Seperti ini menjadi fenomena yang menyimpang, tidak boleh. Ibaratnya itu tadi, seharusnya seseorang itu membantu saudaranya tanpa pamrih, hanya ikhlas untuk Allah SWT. Tak dari beli gitu. Kalau hanya sekedar enggak apa-apa. Kalau hanya sekedar enggak apa-apa. Boleh kan? Iya. Hasilnya sekian. Kalau sekedar enggak apa-apa, maksudnya sebagaimana para sahabat itu. Sudah ditolong sudah di rupiah. Sekedarnya ini untuk. Iya. Tidak mengapa. Seperti kemarin yang telah kita baca kasus para sahabat ya kan, mengadakan safar kemudian masuk ke suatu desa kan, orang desa tidak ada yang mau menjamu gitu. Padahal di zaman jahiliyah walaupun di jahiliyah atau Islam yang namanya tamu itu wajib untuk dijamu. Akhirnya sahabat mau makrufiah dengan apa? Dengan upah. Ini sebabnya apa? Sebabnya para sahabat benar-benar membutuhkan. Dia kehabisan bekal, masuk ke desa, kemudian tidak dijamu. Padahal menjamu tamu itu wajib. Ini berbeda ya, nanti terus orang, oh kalau begitu enggak apa-apa makrufiah untuk nyari kehidupan, enggak seperti itu. Lain kasusnya. Kasusnya berbeda, jadi tidak bisa dibuat dalil pekerjaan merupiah untuk penghidupan. Allah Ta'ala Bismillahirrahmanirrahim.